yang menemaniku sampai saat ini. Ku cari seseorang. Tuhan berikan aku kekasih. Terserah saja yang terpenting dia. Sempurna tuk ada di hatiku. Tak ada yang menemaniku sampai saat ini. Ku cari yeah.